Bandung sadaya. Gerah hudang, gerah miang, gerah tandang. Hayu, hey, hey. Baryanu di kota, cilandu-landu di lembur. Tinggal Bandung bakula, aje kampung jadi luhur. Baryanu di kota, cilandu-landu di lembur. Tinggal Bandung bakula, aje kampung jadi luhur. Baru dak garora hidupan di Bandung. Teka rasa kita yang paling jauh meki buntung. Berhibar, berwai hibar. Anulah licik, kayuna beki pintar. Jalan barolong, kapaduli yang kosong. Tangkal dituaran, kalah kawai loba omong. Namanya daik itu urang turi kia. Tepaduli muncangan dengan lagu iya biya. Pamarintah kita urang entong ulang ilo. Urang kudu sadar ngarek sekenut keperlu. Pelak rasa cinta, sili asih ayena. Hayu sadayana bangun Bandung numerena. Anu mana nuku mahana hati beja-beja. Ayah jelemanu wani ngarusak iya kota. Musik seutik kurang tajong di Bandung. Entong siya orang boga Gusti Nu Agung. Baryanu di kota, cilandu-landu di lembur. Tinggal Bandung bakula, aje kampung jadi luhur. Baryanu di kota, cilandu-landu di lembur. Tinggal Bandung bakula, aje kampung jadi luhur. Dia carikan awang kesara rea. Sauliunan di duluran kabe baraya. Mentorkan asupan lain bika dosa. Bikin kota Bandung nudi bika cinta. Sora rakyat anu unges hariwang. Struktur kota nunggu stedei gumilang. Carita asli kaluar rahetina mana. Awa ucapan kantun bogoh turkanya. Lek dibawa kemana iya kota. Warisan leluhur dipake tempat usaha. Bujang wano jananges teka bawa Sunda. Kabe poho karena purwadak sina. Bandung hering kutang tung eta aslina. Kaalusan unggal milang kalah teka rasa. Timpa marentah nengukin iya sora. Gusti Nu Suci Pidoa Bandung leuwih baja. Baryanu di kota, cilandu-landu di lembur. Tinggal Bandung bakula, aje kampung jadi luhur. Baryanu di kota, cilandu-landu di lembur. Tinggal Bandung bakula, aje kampung jadi luhur. Baryanu di kota, cilandu-landu di lembur. Tinggal Bandung bakula, aje kampung jadi luhur. Baryanu di kota, cilandu-landu di lembur. Tinggal Bandung bakula, aje kampung jadi luhur. Di suksu, di dungdung, hayu ngariung. Gerak tinggali situasi Bandung batak bingung. Memang urang di riung kubunuh, tapi gesarang tangkal lunangkung. Tapi nyata, erin pisan kutaktungan gedung-gedung. Nata kota, asal junjung. Nu penting untung duit haram, ya dipulung. Dasar guru, nu benghar, begitu hara. Nu susah beki sangsara. Masalah runta, awa tita, atawa pola tipa marenta. Nu ngaku paduli, ngasa ukur cungur ngabusa. Tinggali baramain, nepi budak letik, nu ngame. Atawa lalaki tolo, heor nu mengko. Usah sabat dulu, nakoloni sayogian, tempat sarang kakoko. Sok baraya, hayu eling-eling, maka eli, iya pepeling. Ngara urang, teka tutulu yang kering.